Bahas babagan nuzulil matar, jawah utawi udan ingkang kita asring akhir-akhir menika, hari-hari menika pikantuk nikmat niki. Ya, tentunipun kula panjenengan sami kepingin mangertos, kepingin ngerti tuntunan Islam, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah jawah utawi udan menika. Alhamdulillah. Boten wonten ingkang mengingkari bilih jawah udan menika nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan sami dipun engetake nikmat menika. Napa malih masyarakat ingkang angel toyane iki kroso banget nikmat Jawa nggih napa ten. Contone nggih nek teng Indonesia terkenal Gunung Kidul kan nggih. Angel banyu, angel kantuk Jawa niki ngraosake nikmat ingkang ageng. Allah Subhanahu wa taala nyebatake wonten ing Al-Qur'an tentang nikmat hujan menika. Wonten ing surah Qaf Allah menika, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa anzalna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nawid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj." Allah Subhanahu wa ta'ala wanazzalna minas sama'i ma'an mubaraka lan ingsun Allah Subhanahu wa taala nurunake banyu saka langit. Nggih menika napa? Jawah udan. Banyu ingkang banyu menika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an mubaraka. Banyu sing mubarak ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. maksudipun dipun barokai, katah manfaatipun. Niki makna mubarak. Sesuatu kalau diberkahi oleh Allah, niku katah kesaenanipun. Kula panjenengan sami menawi umuripun dipun barokai, akan banyak kebaikannya. Mekaten ugi toyo, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an mubaraka. Toyo jawah niku ma'an mubaraka. Toyo ingkang mubarak. Artosipun manfaatipun kathah. Maslahatipun kathah tumrap kula panjenengan sami. Nggih. Di antaranipun Allah Subhanahu wa taala nyebatake wonten ayat-ayat salah sengipun Allah Subhanahu wa taala ngedalake jannat kebun-kebun kanthi jawah ingkang Allah Subhanahu wa taala turunkan nika Allah menumbuhkan jannatin kebun-kebun ingkang isine kathah woh-wohan nggih normal teng Indonesia niki subhanallah woh-wohan kathah banget tan iki musim napa rambutan nggih pelem nah langsung turutipun jawah niki diantara sebabipun Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawah menika lajeng ngedalake jannat kebun-kebun ingkang nuwuhake taneman-taneman wahabbal hasid lan ugi biji-bijian ingkang dipundahar kula panjenengan sami pantun beras jagung gandum nggih baik iki maksud mawon iki katosipun wingking nggih baik niko kanti dipun turunake jawah lan ugi Allah Subhanahu wa taala ngedalake wahwahan di antaranipun wonten ing ayat menika wan nakhla basiqatil laha tal'un nawid lan kanti jawah menika ugi Allah Subhanahu wa taala numbuhake wit-wit kurma wit-wit kurma ingkang kurma menika basiqat dhuwur kurma niku dhuure ora umum saged inggil bae atosipun umuripun panjang nggih memberikan manfaat ingkang ngedalake woh-wohanipun nggih menika kurma ingkang menjadi rizki rizqalil ibad dadi rizki kangge hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala nggih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah lan diantara manfaat jawah udan nggih menika ngelingake kula panjenengan sami bilih Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati nggih wa ahyaina bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj kanthi jawah menika Allah Subhanahu wa taala nguripake gesangake bumi ingkang sampun mati bumi ingkang sampun mati ora ana rumput-rumput mboten wonten suket-suket barang udan langsung napa tukul subhanallah tukulipun cepet nggih kathah banget kadzalikal khuruj kados mekaten ugi Allah Subhanahu wa taala ngedalake menungso sak mangke sak samunipun dipun kubur dadi lemah remuk iki Allah Subhanahu wa taala maha kuwas mboten wonten ingkang angel, mboten wonten ingkang ewet. Wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nika di antara ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang nyebatake nikmat jawah lan manfaatipun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mila kula panjenengan sami kedah mangertos adab-adab mopo kemawon ingkang diajarake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika pikantuk nikmat jawah niki. Supados kula panjenengan sami dadi wong-wong kang syukur. Derek tuntunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk nalika pikantuk nikmat jawah. Monggo kita pelajari pinten-pinten adab. Adab ingkang kaping sepindah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajib kula panjenengan sami mensyukuri nikmat dawah menika kanthi nyandarake nikmat dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula panjenengan sami pikantuk nikmat saking Allah ananging menyandarkannya kepada selain Allah. Lho napa wonten tiyang ingkang kaya niku? Wonten. Nggih. Contonipun wonten tiyang ingkang menyandarkan nikmat jawah menika justru kepada bintang-bintang. Iki bintang iki wis metu. Berarti arep udan nggih. Awak dhewe entuk udan sebab bintang iki wis metu. Nek urung metu ora bakal udan. Jadi seakan-akan nikmat hujan menika disandarkan kepada bintang-bintang niki. Nggih. Kados dene tiang-tiang Quraisy. Tiang-tiang kafir Quraisy wonten ing zaman jahiliyah. Wonten ing zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa nggih menyandarkan nikmat jawah nika kepada bintang-bintang. Wonten ing hadis ingkang sahih dipun criyosake dipun riwayatake bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam safar bersama dengan para sahabat dumugi wilayah Hudaybiyah wonten ing wekdal dalu jawah ageng udan gede wonten ing wekdal dalu wonten ing wektu subuh wis terang. Malam hari mendapatkan nikmat apa? Hujan. Wekdal subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ngimami salat subuh para sahabat. Tak rampungipun salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah makmum, menghadap para sahabat, lajeng Rasul ngendika, "Atadruna madza qala rabbukum?" Kowe kabeh ngerti apa ora? Apa sing dingendikake Allah Subhanahu wa taala? Kalian tahu atau tidak apa yang Allah katakan, apa yang Allah telah berfirman? Nggih, para sahabat mboten ngertos. Niki urusan gaib, nggih napa den? Nggih, para sahabat namung ngendika Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lan rasulipun ingkang ngertos. Nggih. Lajeng Rasul ngendika, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Ana ing wektu isuk iki ana hamba-hambaku sing kafir lan ana hamba-hambaku sing mukmin. Saben wekdal kaya niku wonten ingkang iman wonten ingkang napa? Kafir. Wonten ingkang kufur wonten ingkang napa? Syukur. Ngeten. Ana ing wektu isuk iki ana hamba-hambaku sing kufur lan ana hamba-hambaku sing mukmin. Wong-wong nalika entuk udan banjur ngucapake mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami mendapatkan hujan karena rahmat Allah dan keutamaannya. Nalika Jawa ngucapake kalimat menika mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kula panjenengan sami pikantuk Jawa nika rahmat saking sinten? Allah. Lan keutamaan saking Allah. Nah, tiang-tiang ingkang menyandarkan nikmat kepada Allah menikolah tiang ingkang dikatakan mukminun bi wong kuwi mau iman marang ingsun, kafirun bil kawakib, lan kufur ora percaya karo bintang-bintang. Niki tiang ingkang mukmin. Nggih menika tiang ingkang nyandarake nikmat dumateng sinten? Allah. Adapun orang-orang yang mengatakan nalika jawah bengi udan deres nikmat saka Allah Subhanahu wa taala ana ing wektu esuk malah ngucapake kalimat mutirna binaui kaza wa kaza, awake dhewe entuk udan sebab ana bintang iki lan bintang iku. Nggih. Niki malah nyandarake nikmat kepada apa? Bintang. Nah niki wong ingkang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Cobi panjenengan penggalih. Nggih. Tiang ingkang adab napa mboten, misalipun nggih kula nggih pikantuk hadiah saking panjenengan, Pak niki kula paring hadiah panjenengan buku. Nah, saya terima bukune. Banjur kula woro-woro nek sing hadiahi buku iki wong liya sampe siang niki sing memberikan hadiah. Niki wong sing adab napa mboten? Mboten adab. Ora bener niki. Ora syukur bener. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat jawah ageng yang manfaatipun kata kok banjur wonten tiang yang ngucapake wonten tiang yang menisbatkan nikmat jawah ini kok justru kepada bintang-bintang. Niki ora bener wonten malih tiang yang menisbatkan jawah itu kepada letak geografis nggih. Indonesia yo pantes udane akeh sebab negara katulistiwa. Nek ora katulistiwa ora entuk udan. Jadi semata-mata menyandarkan nikmat hujan ini karena napa? Posisi strategis. Niki mboten bener. Nggih. Memang ketika seorang berada di negara katulistiwa Allah takdirake kathah napa? Jawa. Ananging nalika Allah subhanahu wa ta'ala ngersake ora udan jawah napa badan mboten bakal udan. Kula panjenengan sami mboten diparingi udan 6 sasi mon mumet nggih mboten mumet nggih. Lan iki negara katulistiwa 6 sasi ora udan saged mawon dilih panjenengan tasi mboten supe ponatih negeri kita dangu mboten jawah nggih mboten nggih kaya niku. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kula panjenengan sami wajib nggih nalika pikantuk nikmat ingkang ageng menika jawah menika nggih tansah menisbatkan menyandarkan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kalimat niki wau mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi niki contonipun mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi awake dhewe entuk udan iki mergo rahmat saka Allah lan keutamaan saka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adat ingkang kaping kalih. Nalika kula panjenengan sami pikantuk nikmat jawah. Inggih menika ndonga dumateng Allah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi jawah menika dipun dadosake manfaat dumateng kula tumrap kula panjenengan sami. Donga. Kados dene napa ingkang dipun ajarake dening Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi sampun ketinggal rintik-rintik udan, gerimis. Niku Rasul donga. Mboten kathah donganipun ning telung kalimat. Insyaallah saged ngapalake panjenengan. Allahumma thayyiban nafi'an. Nika kalimatipun mboten kathah. Allahumma thayyiban nafi'an. Mboten ewet nggih. Allahumma duh Allah thayyiban nafi'an kula nyuwun. Jawah menika dados jawah ingkang nafi'an, bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nalika kita ningali umat-umat ingkang dipun azab dening Allah Subhanahu wa taala, niku macem-macem. Wonten ingkang dipun azab di antaranya dengan air niki kalian toyo niki, diazab karo banyu. Contohipun kaumipun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kaumipun Nabi Nuh. Nabi Nuh sabari luar biasa dakwah. 950 tahun dakwah wonten ing tengah-tengah umatipun ngantos dumugi batas wong-wonge ora gelem padha iman, wis abot ora gelem padha iman. Nggih, Allah memberikan kabar sampun sing wis beriman ya wis beriman ora tambah meneh kabeh iki bakar tetep napa? Tetep kafir pun angel. Mila Allah subhanahu wa ta'ala merintahake Nabi Nuh alaihi salatu wassalam supados ndamel perahu. Padahal mboten wonten banyu niku. Nggih. Gawe perahu nggih teng tengah-tengah kampung. Misale teng mriki gawe perahu kan aneh nggih. Nggih, gawe ni perahu, ndamel perahu ageng. Jadi kaumi pun ngenyek tok isine. Ananging mboten ngertos bilih Allah Subhanahu wa taala sampun nyiapake azab ingkang pedih bagi kaumnya. Wonten ing wekdal ingkang sampun dipun tentokake Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ngedalake nurunake jawah ingkang banget gedene lan ugi bumi mengeluarkan airipun pun saking pundi-pundi toyo dateng. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Podo melayu, podo umpetan, golai panggonan sing dhuwur, tekan gunung-gunung, ananging boten wonten ingkang saged nyelametake saking azabipun Allah Subhanahu wa taala. Banyu-banyu nganti nglelepake gunung. Subhanallah. Boten wonten ingkang slamet. Mila ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jawah ingkang Allah Subhanahu wa taala turunkan menika terkadang saged kemawon Allah utus sebagai tentara Allah ingkang Allah ngersakake sebagai azab bagi suatu kaum. Angin nggih kaya niku. Dereng dangu nggih, kula panjenengan saya mendengar berita napa? Badai topan di mana? Filipina. Baik. Niki contoh. Allah Subhanahu wa taala ngersakake angin sing banget gede nih. Lebih dari 200 kilometer per jam kecepatan itu. 200 kunjul, meh 300 kilometer per jam. Angin ini. Wong kontal mboten kira-kira niku. Mboten usah crito. Bangunan-bangunan padha ambruk. Mboten wonten ingkang tersisa subhanallah. Sedasa ewu tiang kirang langkung pecah. Nggih, tiang-tiang kafir bilih. Melampah terus angin niki. Dugi Vietnam lan seterus itu. Ananging wonten sebagian orang dari badan meteorologi santai banget ketika mengomentari ini. Ya nek pancen angin iki tekan Indonesia yo paling-paling entuk buntute. Nah, medeni kaya niku ngimut. Kita kalaupun sampai kita aman di sini karena tempat kita cukup jauh ya. Kalaupun sampai di negeri kita ya paling hanya ekornya kecepatannya sudah apa? Ya, seperti itu komentarnya. Itu kan medeni kaya niki. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang maha kuwas. Kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah nalika jawah menika turun di antara adabipun inggih menika kula nyuwun dumateng Allah supados jawah menika dados manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adat ingkang kaping 3. Nalika jawah dipun syariatake kathah donga napa kemawon. Sebab wekdal jawah menika termasuk wekdal ingkang mustajab. Waktu yang mustajab. Termasuk waktu-waktu yang mustajab. Gini ini perlu dimanfaatake. Kathah donga nyuwun dhumateng Allah kesaenan donya akhirat, kesaenan untuk keluarga kula panjenengan sami, putra-putri panjenengan sami, bangsa, negara kula, pemerintah kula panjenengan sami, kita berdoa. Sebab wekdal jawah niki wekdal ingkang mustajab. Wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ngendika, da'watani la turad inda iltihamil jaysh wa inda nuzulil matar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dua doa ingkang doa menika la surat boten katampi boten ditolak wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala mustajab. Ingkang kaping sepindah inda iltihamil jais nalika ketemu kaum muslimin perang karo wong-wong kafir jihad fisabilillah nalika kepanggih jais tentara muslimin perang melawan tentara wong-wong kafir. nalika jihad fi sabilillah. Nika wekdal ingkang mustajab. Nggih. Lan ingkang kaping kalih inda nuzulil mafar nalika jawah. Mila ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk adab ugi kula panjenengan sami meyakini bilih nika termasuk wekdal ingkang mustajab. Nggih, ingkang kula panjenengan sami memanfaatkan kanti ngatah-ngatai utawi kanti nyuwun kesaenan dumateng Allah Subhanahu wa taala kesaenan donya lan akhirat. Nggih. Menika adab ingkang kaping 3. Ingkang kaping sekawan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawah menika nggih. Terkadang membuat kita takut. Nalika gremis ya rada ya seneng banget. Ini wis tambah apa? Gede ketambahan angin nggih. Sedina rong dina ora napa? Mandeg-mandeg iki mestinipun kan ajrih kula panjenengan sami. Nggih. Nalika kula panjenengan sami kok ningali jawah niki tambah ageng ajrih. Ajapipun nggih nyuwun dumateng Allah malih supados Allah Subhanahu wa taala napa? Datosake jawah menika mboten bahayani kula panjenengan sami. Kados dene menika dipun lampahi dening Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing hadis ingkang pun riwayatake dening Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah lan Al-Imam Muslim saking sahabat Anas bin Malik dipun kisahake wonten ing setunggal dinten Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat. Di koloniku Madinah paceklik suwe ora udan. Nggih, dalan-dalan padha mletek. Kewan-kewan padha kurang banyu, ngeten. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah, Rasul tasih jumeneng, tasih ngadeg ana ing mimbar. Mlebet sak lebeting Masjid Nabawi seorang badui tiang Arab gunung ngadeg banjur ngomong, "Duh Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Ud'ullaha an yughitsana." Duh Rasulullah, udan mboten teko-teko Duh Rasulullah. Nganti dalan-dalan rusak, kewan-kewan mati. Nggih, bondo-bondo padha nggih padha rusak, tanaman-tanaman dan seterusnya iki bondo-bondo ingkang rusak nalika mboten apa? Mboten jawah. Duh Rasulullah, kula nyuwun panjenengan donga. Dumateng Allah Subhanahu wa taala supados Allah Subhanahu wa taala maringi nganugrahi jawah. Niki dinten apa wau? Jumat. Lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tasih jumeneng wonten ing mimbar nggih junjung astanipun kalih ke atas donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Doa Allah, berikan kami hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Rasul ngucapake kalimat menika. Rasul dereng ngedakake astanipun, belum diturunkan tangannya, Rasul dereng medak saking napa? Saking mimbar. Langit ingkang cerah, langit ingkang resik, nggih. Langsung ujug-ujug tiba-tiba datang apa namanya? Awan yang demikian banyak. Awan yang menggumpal menyebar langsung jawah. Ageng banget. Sampai air itu menetes di jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Masjid Nabawi niku apete rumin saking napa? Saking bodho. Normale udan gede, udan ora pati gede mon saged netes. Normale udan gede niku. Udan langsung deres, Rasul sallallahu alaihi dereng medak saking napa? Saking mimbar. Ini mukjizat luar biasa. Kabeh sahabat melihat, semua orang menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Doane pun Rasul sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Para sahabat wangsul bar Jumatan padha kudanan, padha teles nggih. Wangsul wonten ing griya, ternyata hujan itu awet 7 dina 7 wengi ora mandeg-mandeg. Srengenge ora katon. Nah, iki. Dumugi dinten Jumat minggu berikutnya Rasul rawuh malih salat Jumat senajan jawah. Jadi walaupun jawah ya. Walaupun ada rukhsah untuk tidak berangkat, nanging dikantuk orang untuk tetap berangkat apa? Salat berjamaah. Nggih. Dinten Jumat menika Rasul sallallahu alaihi wasallam khotbah malih hujan deras waktu itu. Hujan deras. Nalika Rasul tasih khotbah jumeneng wonten ing mimbar saking lawang ingkang kala wingi badui itu lewat keluar lagi badui. Nggih. Kadose badui niku male utawi badui sanesipun Allah alam nggih. Iki riwayate perlu ditingali. Apakah badui itu atau badui yang lain? Pokoknya wonten tiang badui Arab gunung ingkang apa melebet masjid malih. Ngadeg. Rasul tasih khotbah niku. Ngadeg. Di tiang gunung biasanya ngoten. Nggih. Nah niki sanes gunung. Senajan Gunung Karang niki pun kota niki. Nggih. Pun kota niki. Sebab menurut informasi jaraknya hanya 3 km dari pusat alamannya. Jadi ini tiang kota niki lah. Kaitung tiang kota. Baik. Kembali pada kisah. Ingkang dipun riwayatake wonten ing apa? Wonten ing riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Tiang niki kok ngadeg. Dan mengatakan ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'ati subul tuh Rasulullah. Bondo-bondo padha rusak, padha entek kendang. Jalan-jalan ke sami rusak di Rasulullah banjir. Kewan-kewan ke bodoh mati kakek ngombe. Ya Subhanallah menungso kaya niku. Diparingi jawah Rasulullah. Ora udan ke Rasulullah pada baik. Kecuali tiang-tiang yang kamu dengar Rasulullah. Baik. Itu Rasulullah. Mintakan kepada Allah. Ben betul udan mawon. Berdoa seperti itu. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menungso ingkang rahmat banget karo menungso dengan umatnya. Kalau Rasul berdoa ya Allah hentikan hujan mandek saya itu niku. Nggih. Ananging Rasul donganipun mboten kaya niku. Ya Allah, Rasul mengangkat tangannya. Duh Allah. Nggih. Ingkang maknanipun jadikanlah hujan ini di sekitar kami. Turunkanlah hujan pada gunung-gunung, pada kebun-kebun, pada sungai-sungai. Jangan turunkan di tengah-tengah napa. Langsung seto langit ketok nggih, srengenge napa keton malih minggir niki awan udan tetep udan. Ananging wonten ing ngendi? Wonten ing gunung-gunung. Subhanallah. Niki luar biasa. Terus saking hadis menika ugi wonten dalil menawi kula panjenengan sami kok manggihi jawah kok terus-terusan suwi-suwi kok wedi kan ngeten nggih nyuwun malih dumateng sinten Allah Subhanahu wa taala ngeten wabillahi taufik lan dipun sebatake wonten ing riwayat nggih nalika jawah tahun itu wadi akik niku lembah wonten ing Madinah niku banyune ngalir sing ora kaya biasane nganti sesasi niku ngalir subhanallah. Pemandangan ingkang luar biasa. Nek teng Indonesia biasa kaya niku nggih. Nanti kelalen nek banyu niku nikmat. Nggih. Sebab aben dina weruh napa? Banyu. Nah niku masalah ini. Kula panjenengan cek kurang syukuripun. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nika salah setunggal mukjizat ingkang ditampakkan wonten ing zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang kesimpulanipun adab ingkang keempat menika nalika kula panjenengan sami jawah melihat jawah ingkang semakin lama kita mungkin takut nggih nyuwun malih dumateng Allah Subhanahu wa taala sugatos napa sugatos dipun singkirake jawah menika nggih dijadikan tetep mendatangkan manfaat boten mendatangkan mudharat nggih ananging sak menika zaman sak meniki tasih wonten tiang-tiang ingkang nglakoni kesirikan. Kudune nek udan iku nyuwune kali sinten? Allah. Terang nggih nyuwune kali sinten? Allah. Niki jaruke karo pawang udan. Nggih. Karo pawang udan. Nggih. Wah, iki ana acara apa iki? Nek nganti udan kok nah, ora sukses. Datang kepada dukun, datang kepada orang yang dikatakan sebagai apa? Ahli paranormal. Tasih wonten apa mboten niku? Tasih. Nggih. Saya itu niki. Kula panjenengan sami tentu yakin. Sobi nek kula pangkut, panjenengan penggalih Kalau Allah Subhanahu wa taala menawi Allah Subhanahu wa taala ngersakake udan niku jan terus udan. Wong niki saged ngalang-alangi napa mboten? Mboten. Mboten saged saestu. Mboten saged. Mboten saged. Sebab Allah Subhanahu wa taala kemawon zat ingkang ngatur. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ingkang ngatur alam semesta nggih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, nggih. Termasuk perkara ingkang gaib ingkang menungso ora ngerti nggih tentang udan niki. Wonten ing surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala ngendika mengaten, nggih. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma la taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Allah Subhanahu wa taala ngendika innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, wonten ing ngarsanipun Allah kemawon pengetahuan ilmu tentang dina kiamat. Namung Allah ingkang ngertos dinten apa? Kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, lan Allah Subhanahu wa taala kemawon ingkang ngertos turunnya apa? Hujan. Menungso namung ngira-ira kemawon iki peteng ketoke arep udan, ning ora udan kan sering ngoten nggih. Iro-iro. Anangin Allah Subhanahu wa taala enggang apa? Enggang netepake jawab. Kaumipun Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib ketika melihat awan hitam di atasnya nyongko nek niku udan, padahal sanes udan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan api azab dari awan tersebut, dudu udan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah niki wonten tiyang ingkang mengaku dia tahu dan bisa mengatur apa udan. Wis sesuk ora udan. Wis terus wae acarane. Sesuk ora udan. Tak pinggirake ngalor. Nggih. 5 kilo kurang adoh Pak. Wis 10 kilo ora apa-apa ning bayarane rada tambah. Nah. Subhanallah. Nggih. Dan orang itu yakin pada dirinya sebenarnya dia tidak bisa, mboten mampu. Saya setuju. Ora sah apa-apa kon ngendhekake jantunge mon 2 menit saged napa mboten. Ora gelem mandek 2 menit. Nggih. Mboten saged ngatur awake dhewe niku mboten saged menungso niku. Nggih. Kon ngendhekake gerakan-gerakan usus niki kon ora nyambut gawe ora saubah. Mboten saged. Lho niki kok ngaku aku bisa ngatur udan sing nang dhuwur nika. Sing teng awan. Luar biasa. Niki padha wae ngaku nek aku padha karo Allah dalam masalah ini. Mila amalan nika termasuk amalan ingkang apa? Syirik. Nggih. Tapi pilih wonten ingkang tanglet. Pak. Tapi dukun niku mandi temenan, Pak. Nggih. Temenan ora udan niku. Nggih. Nah, niki kedah dipun mangertosi. Nggih. Dipun mangertos ini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak ya. Persangkaan orang itu benar. Supaya wong niki malah dadi tambah apa? Tambah sesat niki. Nggih. Tambah sesat. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wong lakoni syirik ning malah sugih. Kan ngeten nggih. Nggih. Wong ing ujian misalipun tambah sugih, tambah sugih. Bener napa mboten niku? Nggih, mboten bener. Nggih pancen iso sugih. Jine kon padha nyolong misalipun. Nggih sugih. Ning dalan iki mboten bener, mboten dipun ridhoi dening sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kados semoga ten ugi niki. Tiang ingkang mengatakan sesuk ora udan. Allah ngersake mboten udan saestu. Bukan karena orang ini, orang ini karena siapa? Allah Subhanahu wa taala ingkang ngersake. Niki wong-wong sing percaya karo wong niku tambah percaya, tambah sesat salah dhewe. Nggih. Kan ngoten. Tiang niku mboten sengsara kejaba kejawi dengan ulah perbuatan dia sendiri. Nggih. Nggih. Wong mengaku aku bisa tahu perkara yang akan datang. Nggih. Sesuk nemere 547. Nggih kan. Nggih. Genti malih. Nah. Di samping ini sudah judi. Nggih. Menjerumuskan orang kepada perbuatan-perbuatan yang kan mboten terus nih. Nggih. Perbuatan yang kan haram. Menebak-nebak perkara ingkang gaib. Hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib. Nek pancen wong niki ngerti perkara sing gaib, nggih, saestu niki. Nek pancen ngerti, kudune kabeh jawabane bener nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing takon wong sewu sing bener loro utawi telu. Nah, niku kebenaran. Saestu. Beneran. Nggih. Baik. 5 papat 7 malah sing itu papat 5 7. Kan ngoten. Ya sak niki subhanallah niki wong mulai padha kelalen malih niki. Niki perkara ingkang judi ingkang mboten dipun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku aku ngerti perkara ingkang napa? Ingkang gaib. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nek pancen ngerti perkara sing gaib kudune ora usah adol karo wong liya. Ya ngoten. Nggih. Wis dienggo dhewe, sugih dhewe kan ngoten. Nggih. Kados boten prayogi mawi kita lajengake wekdal sampun mlebet isya nggih nanging kita sampun nyimpulake pinten-pinten adab wau kita ambali sepindah malih sekedap mugi-mugi nika saged ngengetake adab ingkang kedah kita utawi dipun syariatake dipun amalake nalika jawah ingkang kaping sepindah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala seperti mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmati tansah menyandarkan nikmat hujan kepada Allah. Ingkang kaping kalih donga, Allahumma sayyiban nafi'an. Ingkang kaping tiga ngginakake wekdal sawah nika untuk berdoa, nika termasuk wekdal ingkang apa? Mustajab. Ingkang kaping sekawan, nalika sawah niki tambah ageng tambah ageng, wonten raos ajrih di dalam hati kula panjenengan sami, nggih, nyuwunipun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Nggih, bukan kepada dukun paranormal lan sak pitulutipun, niki perkawis ingkang haram. Perkawis ingkang kelebet perkara syirik ingkang Allah mboten meriwayi. Mugi-mugi napa ingkang sekedhik menika berfaedah bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.